itu. Bisa juga dibaca dengan tasdid, yaitu lata. Apabila dibaca dengan tidak tasdid, maka artinya adalah nama sebuah batu putih yang dipahat, yang di atasnya ada sebuah rumah. Batu putih yang dipahat atau diukir, kemudian di atasnya ada sebuah rumah yang terletak di Taif. Jika dibaca dengan rata, tidak dengan tasdid, sebuah batu yang berwarna putih dan dipahat, yang di atasnya ada sebuah rumah yang terletak di sebuah daerah, yaitu di Taif. Bisa juga dibaca dengan rata, ya, dengan tasdid, artinya adalah orang yang membuat adonan roti atau gandum yang orang itu dahulu membagi-bagikan atau mengadonan, membuat adonan roti tersebut untuk dibagikan kepada para jamaah haji. Maka orang itu, yaitu orang yang soleh yang biasa membuat adonan roti, dalam bahasa Arab disebut dengan lata, itu orang yang membuat adonan. Maka setelah dia meninggal, orang-orang pun berkumpul itu untuk mencari barokah dari kuburnya. Afara'aitumul lata, bagaimanakah pendapat kalian tentang lata? Sehingga lata di sini bisa diartikan batu, bisa juga diartikan yaitu kuburan. Ya, maksudnya, bagaimana pendapat kalian tentang berhala yang kalian sebut dengan lata? Wal Uzza, demikian juga Uzza adalah nama sebuah pohon yang di sekitarnya dibangun bangunan-bangunan, dan dibuat ada tutupnya, dan pohon ini terletak di antara Mekah dan Taif. Sebuah pohon di mana orang-orang musyrikin mereka mengambil barokah dari pohon tersebut, dan sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya di sana ada jin, yaitu jin yang tinggal di sana, yang itu menjadi sesembahan orang-orang musyrik. Itu adalah Uzza. Uzza adalah nama pohon. Kemudian yang ketiga, wa manat salisatul ukhra, dan manat yaitu sesembahan yang ketiga. Adapun manat ini adalah nama berhala yang terletak antara Mekah dan Madinah, sebuah patung. Manat adalah nama patung. Bagaimanakah pendapat kalian tentang rata, yaitu batu atau kuburan, ya? Kemudian juga usah pohon yang diperamatkan dan manat, yaitu patung. Yang ketiga-tiganya adalah sesembahan orang-orang musyrikin Arab. Afara'aitumul lata wal uzza wa manat tsalitsatan ukhra. Alakumuz zakaru wa narul unta. Apakah untuk kalian, wahai orang-orang musyrik, kalian menisbatkan, ya, kalian memiliki anak laki-laki, kalian senang dengan anak laki-laki, sementara kalau anak perempuan, ya, di antara tradisi orang-orang Arab jahiliyah yaitu mengubur, ya, anak-anak perempuan. Apa mereka tidak menyukai anak-anak perempuan? Mereka suka dengan anak laki-laki. Makanya Allah mengatakan alakumuz zakaru wa lahul unta. Apakah bagi kalian anak laki-laki sementara kalian mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak perempuan, yaitu para malaikat. Orang-orang musyrikin berkeyakinan atau beranggapan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan kaum musyrikin jahiliyah di masa silam, yaitu mereka berkeyakinan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sebagaimana orang-orang Nasoro berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Demikian juga orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya Uzair, seorang yang soleh, itu adalah anak Tuhan. Maka ini diantara bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di masa silam dan juga masih terjadi di masa sekarang ini, sebagaimana kesyirikan orang Nasoro ataupun orang Yahudi. Alakumuzakaru walahul unta. Apakah untuk kalian anak laki-laki sementara Allah kalian katakan memiliki anak perempuan? Kalau perempuan mereka tidak suka, tapi mereka katakan Allah, ya, anak perempuan mereka tidak suka, tapi mereka katakan Allah punya anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza. Itu kalau begitu adalah suatu pembagian yang tidak adil. Kalian ambil yang kalian sukai, dan yang tidak kalian sukai kalian sandarkan kepada Allah. Ini adalah pembagian yang aniaya, yang tidak adil. Ini ya illa asma'un, tidaklah sesembahan-sembahan tadi, ya, mata, Allah, lata, uzza dan mana, kecuali nama-nama saja. Asma'un, sekedar nama-nama yang kalian rekayasa, yang kalian buat-buat sendiri. Sama'itumuha, yang kalian berikan nama-nama itu, antum wa abaukum, oleh kalian dan nenek-nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan bukti untuk membenarkan segala macam bentuk apa? Kesyirikan, ya. Segala macam bentuk syirik Allah tidak menurunkan apa? Bukti atau keterangan atau dasar untuk membenarkannya. Tidak ada kesyirikan yang dilandasi dengan hujjah, ya. Ma anzalallahu biha min sultan, artinya Allah tidak menurunkan hujjah terhadap perbuatan apa? Syirik. Ini adalah celaan atas segala macam bentuk kesyirikan, bahwasanya syirik itu tidak ada dalilnya, tidak ada landasan, tidak ada keterangan yang mendukung, tidak ada hujjah. Iya tabi'una illa dhanna, tidaklah mereka itu mengikuti kecuali sekedar prasangka, yaitu mereka berhusnudzon kepada nenek moyangnya. Mereka menganggap bahwasanya nenek moyangnya yang melakukan kesyirikan itu berada di atas kebaikan, ya. Iya tabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya sekedar apa? Prasangka. Mereka berprasangka kalau nenek moyangnya itu di atas kebenaran. Sebagaimana Allah menceritakan, ya, idza qila lahum ittabi'u ma unzila, jika dikatakan kepada mereka ikutilah, ya, apa yang diturunkan kepada Mereka ketika mengatakan balan tabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, akan tetapi kami akan mengikuti yang apa yang kami dapati pada nenek-nenek moyang kami. Jadi mereka tetap yang bersikeras, bersikuku di atas tradisi nenek moyang. Walaupun sebenarnya tradisi nenek moyang mereka itu adalah dibangun di atas kesyirikan. Makanya ini adalah celaan. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya, iya tabi'una illa dhum. Artinya mereka tidak punya dasar, tidak punya landasan yang kuat untuk menegakkan atau membolehkan perbuatan-perbuatan apa? Syirik. Syirik apapun bentuknya itu tidak ada dasarnya. Tidak ada landasan, tidak ada hujah yang mendukungnya. Makanya Allah katakan di sini iyattabi'una illa dhon. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sekedar prasangka. Ini adalah prasangka yang tercela. Wa ma tahwal anfus, dan juga apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Wa ma tahwal anfus. Iyattabi'una illa dhonna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka itu orang-orang musyrik mengikuti sekedar kecuali sekedar apa? Prasangka saja dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Makanya kata para ulama, sesungguhnya hawa nafsu itu adalah sebab munculnya segala macam bentuk dosa. Ya, di antara dosa bahkan dosa kesyirikan itu sebabnya adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti apa? Hawa nafsu. Dan hakikat hawa nafsu itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itulah yang dimaksud dengan apa? Hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah mengatakan, jika mereka orang-orang itu tidak mengikuti ajakanmu, itu seruanmu wahai Muhammad, fa lam maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti apa? Hawa nafsu. Maka siapapun yang menyelisih syariat, hakikatnya dia adalah mengikuti hawa nafsu. Apa saja yang bertentangan dengan syariat, maka itu disebut dengan apa? Hawa nafsu. Mau disebut apapun juga, kalau itu bertentangan dengan syariat, maka itu adalah hawa nafsu. Maka Allah katakan di sini, orang yang berbuat syirik itu hanya apa? Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka ikuti kecuali prasangka, bukan keyakinan, bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dalil. Dan yang mereka ikuti itu hanya sebenarnya keinginan hawa nafsu mereka, karena mereka ingin jadi pemimpin, ingin menjadi tokoh, ingin jadi orang yang diagung-agungkan. Ya, maka mereka menciptakan rekayasa berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, banyak di antara sirik-sirik yang terjadi ini sesungguhnya di baliknya tersimpan motivasi atau ambisi-ambisi dunia. Apakah itu jabatan, harta dan lain sebagainya. Walaqad ja'ahum min rabbihim huda. Dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu mendakwahkan dakwah tauhid. Jadi nabi yang pertama atau rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam, sampai rasul yang terakhir, semuanya bersepakat mendakwahkan tauhid. Ya. Maka sudah tegak hujah, ya. Sudah tegak hujah. Ya. Lakukan bahasnya di kulli ummati rasulan an ibudullah wajatan ibu. Di awal sudah dibawakan ayatnya bahwasanya Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan jauhilah maka rata uza mana dan semacamnya. Ini adalah termasuk tumbuh, itu sesembahan selain Di dalam ayat-ayat ini, dalam surat An-Najm ini, Allah Subhanahu wa taala membantah atau mendebat orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak berakal. Apa yang mereka sembah itu, yaitu tiga macam berhala tadi, lata itu batu atau kuburan, Uzza itu apa, pohon, Manat itu patung. Semuanya tidak berakal, semuanya tidak berakal ini. Lata, Uzza dan Manat. Lata tadi batu atau kuburan, Uzza itu pohon, kemudian Manat itu apa, patung. Tiga-tiganya tidak berakal. Maka Allah Subhanahu wa taala mendebat orang-orang musyrikin, apa yang bisa dilakukan oleh berhala-berhala ini, patung-patung ini, batu, pohon dan patung atau kuburan ini semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan betapa zalimnya apa yang mereka lakukan. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Allah memiliki anak perempuan sedangkan mereka tidak suka anak perempuan. Mereka mengatakan orang-orang musyrik bahwasanya Allah memiliki anak perempuan, yaitu para malaikat. Apa Allah katakan di sini? Ma anzalallahu biha min sultan. Ya, Allah tidak menurunkan hujah atas segala yang mereka lakukan. Ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah pohon. Ini semuanya adalah ma anzalallahu biha min sultan. Apapun bentuknya, apakah itu pohon keramat, atau batu keramat, atau kuburan keramat, segala macam yang disembah selain Allah, bahkan meskipun yang disembah adalah nabi ataupun wali atau malaikat, matahari atau bulan dan lain sebagainya, maka itu adalah tidak ada hujahnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Karena sesungguhnya hujah yang sebenarnya itu adalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang semuanya memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan apa, segala sesembahan selainnya. Jadi awal sudah dibawakan ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu beribadahlah kepada Allah saja dan janganlah kalian bersekutukan dengannya sesuatu. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, apa kaitan ayat ini dengan bab, yaitu bab tabarruk kepada pohon, batu dan semacamnya? Tadi sudah kita jelaskan, kalau lata itu adalah apa? Batu atau apa namanya, kuburan orang yang soleh, ya. Kemudian Uzza itu adalah pohon keramat, yang dikeramatkan. Dan Manat itu adalah patung. Di dalam ayat-ayat ini terkandung pelajaran bahwasanya diharamkan bertabarruk, yaitu mencari apa, barokah atau ngalap berkah. Tidak boleh mengalap berkah, ya, kepada pohon, kepada batu dan semacamnya, peninggalan-peninggalan tempat keramat. Mencari berkah kepada benda-benda, itu mungkin kalau bahasa kita sekarang benda-benda pusaka, ya, apa itu pusaka apa, ya, keris, ya, apa lagi, gamelan, ya, pokoknya semua pusaka, ya, itu termasuk meminta lah barokah, atau barokah minta barokah kepada gunungan, ya kan, gunungan apa, gunungan sekaten apa, ya, itu pokoknya ada gunungan. Nah, ini juga termasuk bertabaruk kepada benda-benda yang semuanya itu tidak ada dalilnya. Karena mencari barokah ini termasuk apa? Ibadah. Dan ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada banyak dalilnya. Karena hukum asal ibadah itu adalah apa? Haram. Kecuali ada apa? Dalilnya. Maka kalau orang mengatakan, oh pohon ini ada barokahnya, makanya bakarnya di situ masih saji, ya, atau batu ini ada barokahnya, nanti ya kan, terus apa semacamnya itu dan seterusnya, atau misalnya tadi gunungan, ya, tumpang atau dan sebagainya, itu dia yakin itu mendatangkan barokah, maka ini butuh dalil, ya. Kalau tidak ada dalilnya, maka itu termasuk apa, kesyirikan, karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Berbeda sesuatu yang ada dalilnya, misalnya air zam-zam berbarokah, ada dalilnya. Kemudian juga apa? Keringat Rasulullah SAW berbarokah, ya ada dalilnya. Ludahnya Rasulullah SAW ada barokahnya, ada dalilnya. Apa yang ada pada diri Rasulullah SAW ada barokahnya, iya. Tapi itu khusus untuk siapa? Rasulullah SAW. Ada pun para ustaz, ya, kiai, ya, pak guru, pak dosen, itu tidak ada barokah pada apanya? Keringatnya, air matanya, air liurnya, tidak ada dalilnya, ya. Orang-orang soleh, orang yang berilmu, itu barokahnya apa? Ya ilmu yang dia sampaikan, itu barokahnya. Bukan dengan apa? Mengambil air liurnya, atau sisa air minumnya, atau apa? Keringatnya, itu tidak barokah, ya. Tidak ada banyak dalilnya. Maka barang siapa yang bertabaruk, yaitu mencari berkah kepada pohon, kepada batu, dan semacamnya, tempat-tempat keramat, ini adalah termasuk syirik. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang-orang yang menyembah patung-patung tadi, yang menyembah Lata, Uzza, dan Manat, mereka itu tidak meyakini bahwasanya Lata, Uzza, dan Manat itu yang menciptakan langit dan bumi. Mereka tidak meyakini bahwasanya Lata, Uzza, dan Manat itu apa? Itu yang memberikan manfaat atau menolak apa? Mendorong. Inna makanu yaktakiduna husulal barokata minha. Mereka itu sesungguhnya hanya berkeyakinan bahwasanya mereka akan dapat barokah ketika mereka beribadah, mengagungkan dan berdoa kepada berhala atau patung atau pohon tersebut. Jadi mereka tidak meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat atau menolak mendorong itu adalah patung atau kuburan atau pohon itu bukan keyakinan orang-orang musyrik. Makanya Allah di sini mengatakan afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata, Uzza, dan Manat? Apakah mereka itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa lah menolak mendorong? Artinya ya, mereka paham bahwasanya pohon, batu, dan kuburan itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa apa? Menolak mendorong. Terus mengapa mereka minta kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan? Karena sebagai perantara, karena menurut mereka itu akan bisa mendatangkan apa? Barokah. Karena mereka misalnya tadi Lata yang tadinya adalah orang soleh, ya, orang yang punya kedudukan di sisi Allah karena dia orang yang soleh, ya. Kemudian juga menurut mereka benda-benda mati seperti pohon ataupun apa namanya yang lainnya, menurut mereka benda mati itu kan tidak punya dosa, ya. Pohon kan tidak punya dosa, beda dengan manusia. Jadi mereka intinya menjadikan batu, pohon atau kuburan itu sebagai sarana saja, sarana untuk mendatangkan barokah kepada mereka. Ya seperti orang yang berkeyakinan, misalnya apa, pada air bekas cucian pusaka itu mendatangkan barokah, bisa menyebabkan darahnya laris dan seterusnya, ini juga termasuk kesyirikan. Fatabarruk bil kubur, fatabarruk bil lata. Maka kalau orang ada mencari berkah kepada kubur kiai atau kubur wali atau kubur sunan, ya, mencari barokah kepada kubur-kubur itu hukumnya sama dengan orang yang mencari barokah kepada lata. Karena lata itu adalah kuburan orang soleh. Jadi sama saja orang sekarang ini yang kumpul-kumpul di kubur-kubur wali, di kubur-kubur apa kiai, ya, orang soleh yang katanya menyebarkan Islam di tanah Jawa atau di tanah Jogja atau di Indonesia atau di Sumatera atau tempat yang lain, bertabaruk kepada kubur-kubur wali itu sama dengan mencari barokah kepada lata, karena lata itu adalah kuburan orang soleh. Walaupun mereka pakai sarung, pakai peci, ya, pakai sorban, bawa apa, tasbih, ya, meskipun mereka baca Quran di situ, maka itu adalah termasuk hal yang diharamkan. Demikian juga orang yang bertabaruk, ya, kepada pohon, ya, dia memberikan sesaji atau minta barokah kepada pohon dan batu, hukumnya sama dengan orang yang minta barokah atau mencari barokah kepada Uzza dan apa? mana? Karena Uzza itu pohon dan mana juga patung. Maka hukumnya sama saja. Apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas? Yang pertama, bahwasanya bertabaruk kepada pohon dan batu termasuk apa? Syirik. Karena tidak ada dalilnya bahwasanya pohon atau batu bisa mendatangkan apa? Barokah. Bahkan kalau seorang itu haji kemudian dia mencium Hajar Aswad, itu bukan karena mencari barokah dari Hajar Aswad. Sebagaimana perkataan siapa? Umar bin Khattab, dia katakan, ini a'lamu annaka annaki hajarun. Saya tahu bahwasanya kamu itu cuma apa? Batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Karena barokah dari ibadah itu karena ittiba kepada siapa? Rasulullah, bukan karena batu Hajar Aswad itu sendiri, tapi karena mengikuti siapa? Nabi. Maka tidak ada barokahnya misalnya kain apa itu penutup Ka'bah ya kan, kiswah kain Ka'bah itu dipotong ya, katanya kan orang Indonesia tuh dipotong katanya mau dibawa pulang buat anaknya biar lulus ujian atau biar sembuh sakit. Ini adalah termasuk syirik ya, walaupun itu kain penutup Ka'bah ya. Jadi meminta barokah, mencari barokah kepada pohon dan batu termasuk syirik. Termasuk batu juga batu akik, ya, semacamnya. Yang kedua, disyariatkannya berdebat, yaitu membantah orang-orang musyrik untuk membatilkan, yaitu memberantas syirik dan untuk menanamkan tauhid. Jadi untuk memberantas syirik dan menanamkan tauhid, terkadang itu dibutuhkan apa? Perdebatan, dibutuhkan diskusi, dibutuhkan dialog untuk membantah syubhat-syubhat dan kerancuan pemikiran yang disebarkan oleh orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik itu pasti mencari-cari alasan, ya kan? Apa kira-kira alasan yang bisa membolehkan terjadinya lah syirik. Di antara alasannya apa mereka katakan? Untuk mencintai orang soleh, ya kan? Makanya banyak terjadi hulu terhadap kuburan para wali misalnya. Ini diantara subhatnya adalah untuk mencintai orang soleh. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasannya hukum itu tidaklah bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, yaitu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Makanya tadi Allah mencela orang-orang musyrik, Allah katakan apa? Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan hujah untuk perbuatan syirik. Maka artinya apa? Orang itu dikatakan dia berada di atas ya, kaidah yang benar, di atas hukum yang benar, apabila dia mendasari ucapan atau perbuatannya dengan apa? Dalil, yaitu wahyu, Al-Quran atau apa? As-Sunnah. Jika tidak dilandasi dengan dalil, itu adalah hawa nafsu. Makanya tadi Allah katakan, iyattabi'una illadzon wa ma tahwal anfus. Maka semua yang bertentangan dengan syariat itu adalah hawa nafsu. Apakah itu hasil pemikiran manusia? Apakah perasaan manusia? Apakah ada tradisi? Semua yang bertentangan dengan syariat hakikatnya apa? Hawa nafsu. Mau disebut apa saja, itu adalah hawa nafsu. Meskipun yang mengatakannya adalah profesor, dokter, dan seterusnya. Kalau bertentangan dengan syariat, itu hawa nafsu. Kemudian yang keempat, faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah kepada hamba, yaitu dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya lah kitab-kitab. Jadi orang musyrik ketika berbuat syirik tidak punya lah landasan. Karena Allah sudah mengutus kepada setiap umat seorang apa? Rasul yang mengajak kepada tauhid dan melarang dari segala macam bentuk apa? Syirik. Jadi kalau ada orang mau cari-cari ayat, cari-cari hadis, cari-cari dalil atau alasan untuk berbuat syirik, maka ayat itu atau hadis itu atau dalil itu tidak ada hakikatnya. Itu cuma dibuat-buat. Ya, makanya di antara sebab tersebarnya syirik kata para ulama, yaitu adanya hadis-hadis apa? Palsu. Di antara hadis palsu mengatakan, idza ahyaikumul umur alaikum bi ashabil kubur. Jika kalian itu sedang kerepotan, dengan kesusahan, ya, berbagai macam urusan dan masalah, maka mintalah kepada para penghuni kubur. Itu adalah hadis apa? Palsu. Itu sangat terkenal di kalangan para kuburiyun, yaitu para pengagung kuburan. Kalau kalian sedang banyak susah, datang kubur wali, ya. Dan itu terjadi, ya, di Indonesia apalagi. Padahal mengagungkan kuburan ini termasuk apa kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Rasulullah mengatakan apa? La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat apa? Ibadah. Tempat ibadah itu di masjid atau di rumah, ya, bukan di kuburan. Makanya kata Rasulullah bahwa la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk baca Al-Qur'an. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah digunakan untuk berzikir, tidak digunakan untuk salat, tidak digunakan untuk apa? Membaca Al-Qur'an. Maka kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Nabi Rasulullah la amallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan Rasulullah memperingatkan hal itu kepada para sahabatnya di hari-hari beliau menjelang wafatnya. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting dan terbukti sekarang ini banyak orang di antara kaum muslimin, bahkan yang dikatakan sebagai kiai atau santri atau yang di lingkungan yang dikatakan agamis atau religius, yang mereka mengagungkan apa? Kubur-kubur para wali atau orang-orang soleh. Dan ini kenyataan, karena saya sendiri dulu pernah ikut maksudnya. Dan tempatnya sekarang masih ada di Jogja ini juga. Bahkan kalau setiap bulan atau setiap apa ada acara haul juga terkenal, ya, apa namanya, ulang tahun kematian, ya, dari orang soleh. Banyak orang datang dari mana-mana, dari Bogor, dari tempat-tempat yang jauh, kayak bis, ya, berbis-bis datang ke situ untuk memperingati haul, ya, matinya orang soleh. Dan di masjidnya, di sekitarnya penuh dengan kuburan. Di kuburan itu orang berdoa, orang berzikir, baca Quran dan seterusnya. Karena saya dulu pernah, nah, jadi saya tahu kenyataannya seperti itu, ya. Dan mereka ini banyak sekali, ya, walaupun mereka mengaku sebagai kiai atau santri dan sebagainya. Ini kenyataan, satu hal yang harus kita sadari dan harus kita atasi, itu dengan dakwah. Kita lanjutkan hadis yang beliau bawakan dalam bab ini. An Abi Waqid, dari Abu Waqid Al-Laisi, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulullah SAW ila Hunain. Dikatakan oleh Abu Waqid Al-Laisi, dahulu kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain, yaitu untuk perang, ya, perang apa? Hunain, melawan kabilah yang disebut dengan kabilah Hawazin. Pada perang Hunain ini, sebagaimana kita ketahui, jumlah para sahabat itu lebih banyak daripada jumlah orang kafir. Orang kafir itu lebih sedikit, sedangkan para sahabat lebih banyak. Dan ketika perang Hunain itulah, sebagian para sahabat ujub dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Mereka mengatakan, sebagian di antara mereka mengatakan, pada hari ini kita tidak akan pernah kalah karena jumlahnya sedikit. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan. Di awal pertempuran orang-orang musyrikin itu mengalahkan atau membuat kecacat pasukan umat Islam. Karena satu sebab saja, karena sebagian di antara mereka para sahabat adalah ujub. Allah katakan, wa yawma hunainin id ajabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah ketika perang Hunain, ya, ketika jumlah kalian yang sangat banyak itu membuat kalian ujub. Satu sebab saja, ya, karena mereka ujub, merasa hebat dengan jumlah yang banyak dan tidak akan kalah oleh kaum musyrikin yang jumlahnya lebih sedikit. Karena sesungguhnya pertolongan itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu bukan dari kita. wa manasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan kecuali datang dari siapa? Allah. Bukan karena kekuatan kita atau kehebatan kita. Umat Islam itu menang bukan karena jumlah, bukan karena persenjataan, akan tapi karena pertolongan Allah, karena tauhid. Maka diceritakan di sini oleh Abu Waqid Al-Laisi, ketika kami berangkat bersama Rasulullah menuju Hunain, wa nahnu dasa'u 'ahdin bi kufrin. Ketika itu kami baru saja keluar dari apa? Kekafiran. Artinya mereka, sebagian para sahabat ini banyak yang baru masuk dalam Islam, banyak baru mengenal Islam. Dan biasanya kalau orang baru berpindah dari kekafiran kepada Islam, itu masih menyimpan apa? Di antara keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang berbau apa? Syirik atau berbau unsur apa? Jahiliyah. Dan inilah kenyataan. Ya, kalau orang itu sudah pernah ya hidup dalam suatu keburukan yang lama, misalnya apalagi dari sejak kecil sampai dia dewasa atau sampai tua, kemudian dia baru mengenal hidayah, baru mengenal tauhid, biasanya masih ada sisa-sisa pemikiran atau pemahaman yang menyimpang. Demikian juga kalau orang dulunya biasa melakukan hal-hal yang buruk, maka ketika dia mengenal tauhid, mengenal sunnah, biasanya kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu masih apa? Tersisa. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya apa? Tidak mudah mengubah keadaan apa? Masyarakat. Mengubah satu orang saja tidak mudah, apalagi mengubah banyak orang. Butuh proses, ya, butuh tahapan dan butuh usaha. Ya, di sini buktinya para sahabat saja, ketika mereka baru masuk Islam, ya, mereka mudah ya, tergoda, mudah terbujuk oleh pemikiran yang sebenarnya ini tidak masuk akal, tidak masuk akal. Itu apa dikatakan di sini? Walil musyrikin sidratun. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon, yang pohon itu yakufuna indah. Mereka beritikaf, mereka tinggal di situ, mereka menetap di situ, kalau bahasa kita bersemedi mungkin ya, cari barokah di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan apa? Senjata mereka di pohon itu. Jadi mereka ingin cari barokah supaya senjatanya itu apa? Kalau dipakai untuk perang, nanti perangnya bagaimana? Menang. Dia menang karena punya senjata. Senjatanya sudah digantungkan di mana tadi? Zatu Anwar. Yuqalu laha Zatu Anwar. Yang pohon ini disebut dengan apa? Zatu Anwar. Ya kalau bahasa kita pohon keramat, gitu kan. Pohon keramat itu di tempat situ digantungkan senjata, entah itu tombak, entah itu apa? Busur atau pedang dan semacamnya. Dan mungkin kalau zaman kita sekarang bedil gitu kan, granat gitu kan, bom atau gantungan di situ. Karena supaya dapat adalah barokah. Kalau zaman dulu keris gitu kan, wah digantung di situ buat jadi sakti gitu kan. Nah, ini adalah kebiasaan orang-orang apa? Musyrikin, dan tidak masuk akal. Apa hubungannya antara senjata ya dengan apa? Pohon. Kan tidak ada hubungannya. Apakah kalau senjata digantung di pohon gitu, kemudian senjatanya tambah tajam? Enggak ada hubungannya ya. Ini maksudnya masuk akal. Inilah tradisi, yang namanya tradisi itu seperti itu. Mengesankan bahwasanya suatu itu baik, suatu itu bagus, padahal suatu itu enggak masuk akal. Pemararna bi sidratin, maka kami pun melewati sebatang pohon. Nah, ada pohon yang lain ini. Atau pohon itu ya, pohon tadi itu datu apa? Anwar. Fakulna, kata sebagian sahabat tadi yang baru masuk Islam, lihat ini Rasulullah salam yang mereka minta ya, kayaknya biasa gitu kan. Padahal Rasulullah salam jelas mendawakan tauhid. Apa yang dikatakan oleh sebagian sahabat ini? Ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kamalahun datu anwatin. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami sebuah pohon tempat menggantungkan senjata, sebagaimana mereka orang musyrik punya pohon untuk apa? Menggantungkan apa? Senjata. Motivasinya itu bagus, karena pengen menang perang, tidak ingin kalah ketika berhadapan dengan orang-orang apa? Musyrikin. Kalau mereka punya senjata, kita harus punya senjata. Mereka cari barokah dari pohon, kita juga cari barokah dari apa? Pohon, supaya senjata kita juga bisa menang, gitu kan? Ini kenyataan bahwasanya sebagian umat Islam juga ada yang sebagaimana kisahnya sudah saya sampaikan di Ambon ya kan. Orang berjihad tapi sebelum dia jihad dia mandi kembang ya kan, mandi kembang ya. Ada yang jihad pakai jimat gitu kan. Itu kenyataan. Karena pengen menang perang akhirnya pakai jimat. Ini kan namanya tujuan menghalalkan apa? Segala cara. Kan enggak ada ceritanya orang Islam jihad kok pakai apa? Syirik dulu. Dia sebelum maju perang dia sudah kalah sama setan, ya kan? Karena dia sudah ditipu sehingga melakukan apa? Syirik. Ya, jihad kok pakai jimat, ya. Bukan mati syahid, tapi mati apa? Syahid. Jadi itu bukan mati syahid karena jihadnya pakai syirik dulu ya. Kata sebagian sahabat ini, ija'allana dhatan watin kamalahum dhatu anwatin. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami sebuah pohon untuk menggantungkan senjata sebagaimana mereka memiliki pohon untuk menggantungkan senjata. Jadi memang masalah senjata, pusaka ini dari dulu memang salah satu sebuah munculnya celah setan untuk memunculkan kesirikan. Ini juga sama, salah senjata. Di Indonesia juga seperti itu. Faqala Rasulullah, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Beliau heran, marah ya. Allahu Akbar. Ini adalah ungkapan takjub, heran dan juga sekaligus marah, ya, teguran. Allahu Akbar ya. Inna sunan. Ini adalah apa? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang menjadi apa? Peninggalan umat-umat yang terdahulu. Kebiasaan-kebiasaan ini yang buruk. Kultum, apa yang kalian katakan? Wallazi nafsi biyadih. Sampai Rasulullah SAW bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qala bani Israil li Musa. Apa yang kalian katakan itu persis seperti yang dikatakan bani Israil kepada siapa? Musa. Ketika bani Israil berkata, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Ketika bani Israil sudah Allah selamatkan dari tenggelam dia lah di laut, ya kan? Sudah selamat ini, harusnya kan mereka bersyukur. Ketika mereka lihat orang-orang musyrik punya sesembahan, punya patung-patung dan semacamnya, mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan-sembahan. Jadi mudah sekali mereka apa? Tergoda, tertipu, ya, terpengaruh oleh kebiasaan masyarakat. Inilah yang disebut fitnah lingkungan atau masyarakat. Ya. Karena lingkungan itu membentuk dan mempengaruhi pemikiran seorang. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya tontonan, kan mereka menonton ini, melihat. Kan. Ketika mereka melihat orang musyrik yang punya sesembahan, mereka juga pengen punya apa? Sesembahan. Ini menunjukkan tontonan itu mempengaruhi apa? Pemikiran dan kebiasaan, bahkan keyakinan. Ya. Jadi tontonan itu bisa merusak masyarakat, ya, sebagaimana ya, apa namanya, orang-orang musyrik dahulu juga terpengaruh. Bahkan di sini para sahabat ini juga terpengaruh akibat apa? Mereka menonton, melihat. Ya. Karena orang itu ketika melakukan syirik atau suatu hal yang buruk, apa yang dilakukan setan? Setan pasti akan membisikkan dan membuat-buat sesuatu yang buruk itu menjadi tambah indah, tambah bagus, tambah hebat, tambah wah, gitu kan. Setan akan berusaha menunjukkan kepada kita hal-hal yang positif dibalik sesuatu yang apa? Negatif. Misalnya Allah mengatakan apa? Tentang apa? Judi dan khamr apa? Di dalamnya apa ada? Manafi'ul linnas, ada banyak apa? Manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya judi dan khamr itu lebih besar daripada banyak manfaatnya. Tapi kalau setan yang ditambahkan kepada kita, wah ini bermanfaat, ini sisi positifnya ada. Itu yang ditambah-tambahkan dan itu yang ditonjolkan. Dan sisi buruknya itu yang disembunyikan. Itulah cara setan untuk apa? Menyesatkan manusia. Dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sembahan-sembahan. Mudah sekali ya kan tergoda. Padahal mereka sudah dapat hidayah, sudah selamat gitu kan. Qala, apa kata kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang apa? Bodoh. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan itu dekatnya orang yang apa? Bodoh, karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Apa kata Rasulullah? Latar kaguna sana mengkana kublagum, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang apa? Sebelum kalian. Maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menunjukkan kepada kita wajibnya apa? Mengingkari segala macam bentuk apa? Kesyirikan. Dan sesungguhnya syirik itu merupakan warisan ya, kebiasaan yang buruk dari umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana orang Yahudi tersesat karena kesyirikan, orang-orang Nasoro juga tersesat karena apa? Syirik. Maka orang Islam juga tersesat karena apa? Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya bertabaruk yang mencari barokah kepada pohon, mereka mencari barokah kepada pohon dan semacamnya, ini termasuk syirik dan peribadatan kepada siapa? Selain Allah. Faedah yang bisa kita ambil di sini ada 9 faedah. Yang pertama, bahwasanya meminta barokah atau mencari barokah kepada pohon adalah syirik. Demikian juga orang yang mencari barokah kepada batu dan semacamnya, apapun bentuknya ya. Kalau kita mencari barokah dengan sesuatu itu yang tidak ada dalilnya, maka itu termasuk apa? Syirik. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang berpindah dari suatu kebatilan yang biasa dia lakukan, maka tidak akan aman bahwasanya di dalam hatinya masih tersisa sebagian di antara kebiasaan buruk tersebut. Ya, kalau orang punya apa? Dulunya hidup dalam kebatilan dan kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Ketika dia berpindah kepada hal yang baik, yang benar, maka sisa-sisanya itu ya biasanya masih apa? Ada dalam hatinya. Masih membekas. Makanya di sini butuh nih bos kalian, ya pentingnya lah kita bertobat ya dengan tobat yang sebenarnya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertobatlah kalian semua dari orang yang beriman dan mudah-mudahan kalian akan beruntung. Karena di antara kita ini tentunya kita semua pasti pernah punya masa lalu ya. Dan masa lalu kita mungkin bermacam-macam, mungkin ada yang begini dan begitu, dan ini memiliki pengaruh terhadap keimanan dan ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membersihkan masa lalu dengan taubat? Dan kita tidak mungkin taubat kalau kita tidak mengenali hakikat dari apa? Maksiat. Ini benar atau salah? Ini haram atau halal? Ini syirik atau bukan? Ini bid'ah atau bukan? Tidak mungkin kita bisa bertobat kalau kita tidak mengenali apa? Maksiat. Harus dikenali, oh ini dosa, ini haram, baru kita bisa bertobat ya. Kalau orang tidak tahu ini haram, ini maksiat, ini syirik, ya bagaimana dia bisa bertobat? Om dia menganggap itu hal yang baik-baik saja, tidak bermasalah. Maka untuk bertobat orang juga butuh ilmu. Semakin dia ngaji, semakin dia memahami Quran dan Sunnah, mengikuti kemauan para sahabat, maka dia akan semakin mengetahui berbagai macam bentuk penyimpangan dan berbagai macam bentuk dosa, sehingga dia harus banyak-banyak bertobat. Maka sesungguhnya orang semakin ngaji, semakin berilmu, maka dia semakin banyak apa? Tobat. Makanya Allah mengatakan, innama yasyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya orang yang apa? Berilmu. Semakin berilmu, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah orang yang berilmu, semakin dia banyak ilmunya, justru semakin sombong, semakin arogan, semakin congkak. Itu bukan hakikat orang yang berilmu. Makanya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, laisa ilmu bikatsrati riwayat. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya riwayat, atau dengan banyaknya buku, atau dengan banyaknya ceramah, atau dengan banyaknya tulisan, tidak. Akan tapi hakikatnya ilmu itu adalah khasyah. Itu sejauh mana ilmu itu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya orang yang berilmu itu yang merasa dirinya tidak berilmu. Kalau orang merasa dirinya berilmu, bahkan merasa dirinya hebat, ya, ujub dan semacamnya, ini bukan orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis tadi, bahwasanya sebab penyembahan atau peribadatan kepada patung itu adalah mengagungkan patung-patung itu, dan apa? Beriktikaf atau berdiam di sana dan mencari barokah kepadanya. Jadi setan itu ketika menyesatkan manusia, dia bertahap. Tidak langsung orang itu disuruh sujud kepada patung, tidak, tapi perlahan-lahan. Di antara langkah-langkah setan itu adalah tadi, misalnya untuk mengingat, ya, apa istilahnya, supaya membangkitkan semangat, ya, roh atau spirit gitu, ya. Karena ini patungnya orang soleh, jadi kalau kita beribadah di situ, kita dapat barokah dari orang, dari semangatnya, dari spiritnya gitu kan. Nah, ini termasuk langkah-langkah setan. Sehingga patung itu disembah sebabnya itu, karena mencari barokah. Kemudian yang keempat, bahwasanya seorang insan qad yastahsinu syai'an wa yadunhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yabghidu. Ini faedah yang sangat penting. Bahwasanya seorang itu terkadang menganggap baik sesuatu. Terkadang apa? Dia menganggap baik sesuatu yang dia kira sesuatu ini yang dianggap baik membuat dia dekat kepada siapa? Allah. Padahal hakikatnya sesuatu ini justru membuat dia semakin bertambah apa? Jauh dari Allah. Nah, ini bahaya. Di antara bahaya bid'ah, ya, di antara bahaya syubhat itu seperti ini. Membuat orang menganggap baik suatu keburukan, padahal itu buruk, jelas buruk. Dan namanya suatu yang buruk, yang maksiat, yang dosa, membuat dia semakin bertambah lah, jauh dari Allah, bukan semakin tambah dekat. Nah, di mana letak setan menipu manusia? Ya tadi, membuat sesuatu yang buruk, yang jelek ini, yang menyimpang, ini dibuat menjadi terkesan lah, bagus, baik, menarik, bermanfaat. Nah, ini bahaya. Dan itulah bahayanya dari apa? Syubhat. Orang kalau sudah terkena syubhat, suatu yang buruk dia katakan baik, dia akan bela, kalau perlu dia bawakan 1000 alasan untuk mengatakan ini itu boleh, ini itu tidak apa-apa, ini itu bermanfaat, ini banyak faedahnya. Itulah namanya apa? Syubhat. Sampai sudah jelas ditulis peringatan merokok membunuhmu, ya. Itu sudah jelas itu dengan kesepakatan dokter, pemerintah, bahkan juga pabrik rokok. Buktinya ditulis di situ. Sampai dibilang sama yang buat rokok kan, rokok itu untuk yang enggak bisa baca. Ya, itu kan kebangetan. Orang masih dia punya alasan, ya kan. Wah, nanti kalau enggak rokok nanti siapa yang menghidupi para petani tembakau? Ada saja alasannya. Ini namanya apa? Alasan yang dicari-cari, ya. Kemudian faedah yang kelima, bahwasanya semestinya seorang muslim itu bertasbih yang membaca subhanallah atau bertakbir membaca Allahu Akbar kalau dia mendengar atau mengetahui sesuatu yang tidak pantas diucapkan dalam hal agama, atau ketika dia apa? Heran atau takjub. Ketika kita heran atau kagum melihat sesuatu, maka disunahkan membaca subhanallah atau membaca Allahu Akbar. Misalnya kita lihat ada anak kecil, mungkin anak kecilnya lucu dan seterusnya, ya kita ucapkan subhanallah atau Allahu Akbar. Karena kalau tidak, bisa jadi anak itu terkena ain. Karena kita kagum, kita tidak berzikir, kita tidak bertasbih atau bertakbir, anak itu bisa sakit tiba-tiba, ya. Karena tadi pengaruh ain, pandangan mata. Bisa karena apa namanya, hasad, bisa juga karena kagum. Dan kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, ain itu benar. Kalau ada orang sakit karena dilihat orang, itu adalah satu yang nyata. Dan diantara obat ain itu adalah dengan apa? Orang yang melihat itu dia berwudu, kemudian apa? Sisa air wudunya digunakan untuk apa? Mengusap atau membasuh orang yang terkena ain. Itu diantara sebab dia langsung. Kemudian faedah yang keenam, di dalam hadis ini terkandung berita tentang terjadinya syirik di tengah-tengah umat Islam. Jadi di tengah umat Islam ini, bahkan ketika di zaman Syekh Rasulullah SAW saja masih hidup, para sahabat telah meminta sesuatu yang terkandung di dalamnya kesirikan. Maka bagaimana lagi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal? Maka kemungkinan terjadinya syirik itu juga semakin besar. Jadi jangan mengira kalau kita sudah baca syahadat, kita sudah sholat, kita sudah puasa Ramadan, atau mungkin sudah zakat, sudah naik haji, kemudian bebas dari syirik. Para sahabat saja jadi contohan, para sahabat saja terkena ujub, dan ujub itu termasuk syirik. Jadi jangan ada yang merasa kita ini mungkin sudah merasa ngaji, sudah ikut kajian bertahun-tahun, sudah punya banyak buku, sudah punya banyak rekaman pengajian, sudah menghadiri banyak ustaz, ya, bahkan mungkin sudah duduk di hadapan para ulama, bahkan sudah mungkin berdakwah, kemudian kita merasa aman dari kesyirikan. Siapa kita jika dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim dia berdakwah tauhid kepada bapaknya, kepada kaumnya, dia hancurkan berhala, dia sampai dilemparkan ke dalam api, tapi Nabi Ibrahim berdoa, wajnudni wabaniya anak budal asma, wahai Rabbku ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Ibrahim saja yang sudah ahli tauhid, yang sudah dikatakan sebagai Khalilur Rahman, itu masih takut terjerumus dalam menyembah patung, apalagi orang-orang yang sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya semestinya kita banyak berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma ini A'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Di antara doa Rasulullah juga ya mubalighal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'at. Karena hati kita ini kita tidak tahu, mungkin sekarang kita masih beriman, akan tetapi besok atau bahkan nanti sore kita tidak tahu. Karena hati manusia itu ada di antara jari jemari Ar-Rahman. Yukallibu kaifa yasha, yang Allah Subhanahu wa taala balikkan hati sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala. Falam nazahu zaghu. Kalau orang itu memilih jalan kesesatan, sudah terang kepadanya hidayah, sudah ngerti iman tauhid, kok dia tinggalkan, ya. Dia lebih pilih kesesatan, maka Allah balas dengan yang serupa. Karena dia pilih jalan itu, ya sudah Allah jerumuskan ke sana. Falam nazahu azabullahu. Maka tidak ada yang boleh merasa aman dari syirik ataupun kemunafikan. Kemudian faedah yang ke-7, dalam hadis ini terkandung mukjizat, di antara mukjizat Nabi SAW di mana kesyirikan itu terjadi di tengah umat ini sebagaimana telah beliau sampaikan. Dan ini terjadi di masa kita sekarang ini sebagaimana tadi sudah kita ceritakan. Dan ini banyak ya, bukan cuma di Indonesia, mungkin di Irak, mungkin juga di tempat-tempat yang lain, di Iran. Di antara banyak yang terjadi syirik yang berkaitan dengan orang sholat, yaitu yang terjadi pada orang-orang Syiah, yang mereka berlebihan dalam mengagungkan ahlul bait, apakah itu Ali bin Abi Thalib atau Hasan atau Husain, sampai mereka bertalbiyah, mereka katakan labbaika ya Husain. Bahkan ada di antara mereka yang ketika sakit atau ketika sekarat dan seterusnya, yang mereka panggil bukan Allah, yang mereka panggil adalah Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ini adalah hulu kepada orang-orang soleh. Orang-orang dahulu umatnya Nabi Nuh alaihi salam, mereka berbuat syirik karena hulu kepada orang soleh. Demikian juga orang-orang Syiah zaman kita sekarang ini, mereka juga hulu berlebihan kepada orang-orang soleh. Dan ini pun ditiru oleh kaum muslimin yang lain yang tidak paham tentang Islam, tidak paham tentang tauhid. Kemudian faedah yang ke-8 yaitu larangan dari bertasabuh, ya, meniru-niru orang-orang jahiliyah ataupun Yahudi dan Nasrani. Makanya tidak boleh bertasabuh, ya, meniru-niru kekhususan orang-orang kafir. Mandasa berdikomin bahwa minggu. Kan setiap hari kita berdoa ya, intinya sholatul mustaqim, sholatul ladina anta alaihim, wa'irin maktubi alaihim wala. Yang kita minta itu jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai seperti orang Yahudi, dan juga bukan jalan orang yang sesat seperti orang Nasrani. Maka kalau kita setiap hari berdoa seperti itu, ya jangan kita ikut-ikutan seperti kebiasaan Yahudi ataupun Nasrani, yang mereka beramal tanpa ilmu atau berilmu tapi tidak beramal. Maka tidak boleh bertasabuh ya, kepada orang-orang kafir. Karena apa? Tasabuh secara lahiriah itu akan mengakibatkan tasabuh secara apa? Batin. Mungkin cuma penampilannya di awalnya, tapi lama-lama akhirnya pemikiran, pemahaman ya. Dan ini kenyataan. Sampai Islam sendiri dimusuhi oleh kaum muslim. Ajaran Islam dimusuhi oleh kaum apa? Muslim. Karena umat Islamnya sudah terbiasa mengikuti kebiasaan-kebiasaan apa? Yang bertentangan dengan Islam. Jahiliyah. Perkara-perkara apa? Jahiliyah. Dianggap itu Islam padahal itu bukan Islam. Ketika ditunjukkan kepada mereka Islam yang benar, mereka malah tidak senang. Apa sebabnya tadi? Di antara sebabnya yang tersabuh kepada orang-orang kafir. Dan orang kafir jelas lebih banyak daripada orang Islam. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya yang dijadikan patokan ya pedoman ketika menentukan hukum itu adalah makna dan hakikat sesuatu. Kalau kita menentukan hukum atas sesuatu, kita harus memahami makna dan apa? Hakikat. Bukan dengan namanya. Yang namanya khamr itu ya tetap khamr, mau dikasih nama apa? Minuman apa? Ini dan itu ya. Kalau hakikatnya khamr ya khamr kan gitu. Jadi kita harus mengetahui hakikat sesuatu sebelum menetapkan apa? Hukum. Makanya para ulama mengatakan al-hukmu fi syai'i far'un 'an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari apa? Definisi atau penggambaran tentangnya. Kalau kita salah ketika mendefinisikan sesuatu, maka menghukuminya juga salah. Kalau kita tidak paham apa itu syirik, ya, maka ketika syirik itu dikasih nama dengan suatu yang indah, suatu yang bagus, oh ini bukan syirik mas, ini adalah kebijakan apa namanya, kearifan lokal, gitu kan? Ini itu tradisi nenek moyang, ini adalah warisan leluhur, nah, ini bukan syirik, gitu kan? Tapi kalau hakikatnya syirik ya syirik kan gitu. Ini cuma ritual apa namanya, ini cuma apa ya, simbolis saja, gitu. Ya makanya harus paham apa yang hakikat sesuatu, bukan dengan apa namanya, karena nama itu bisa diganti-ganti. Syirik kalau mau dikasih nama apa, cinta kepada orang soleh, syirik. Mau dikasih nama cinta kepada orang soleh, mau dikasih nama apa, tawasul, kalau hakikatnya syirik ya syirik. Jadi harus kita pahami hakikat sesuatu sebelum menentukan hukum tentangnya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini menjadikan atau menganggap yang menghukumi permintaan para sahabat tadi yang minta dibuatkan datu anwat ya, pohon untuk menggantungkan senjata, seperti hukumnya lah, keadaan Bani Israel yang minta untuk dibuatkan apa? Sesembahan. Walaupun dikasih nama datu anwat, tapi hakikatnya itu adalah apa? Sesembahan. Karena apa? Mereka meyakini dengan adanya pohon ini bisa mendatangkan apa? Barokah. Intinya di situ. Walaupun mungkin pada awalnya para sahabat itu tidak punya keyakinan itu, cuma pengen tiru-tiru saja gitu kan. Karena orang musyrik punya pohon untuk menggantungkan senjata biar senjatanya ampuh, maka apa salahnya gitu kan? Nah, bisikan setan kan gitu. Apa salahnya kita? Kita kan di atas kebenaran. Kita pasti menang kan gitu. Apa salahnya kita juga punya pohon untuk menggantungkan senjata? Nah, ibaratnya apa istilahnya? ujuk gigi atau istilahnya apa, biar kita mereka juga lihat gitu loh, kita juga punya kayak gitu kan, padahal mereka tidak tahu bahwasanya itu termasuk apa, kesih ya. Saya kira aja ya, bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Itu bab tentang bertabaruk, itu mencari barokah kepada pohon atau batu dan semacamnya, dan itu termasuk perbuatan Allah syirik dan merusak akidah merusak iman. Walaupun itu dikatakan mendatangkan apa? Keuntungan secara material, ya. Mendatangkan wisatawan, ya. Semacamnya. Kalau itu minta barokah kepada pohon atau batu atau kepada tadi gunungan atau tumpeng atau semacamnya, itu adalah termasuk perbuatan apa? Syirik. Dan itu tidak boleh dilestarikan karena itu akan merusak umat manusia. Kemudian yang bisa kita sampaikan dalam bentuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kitabnya di berduanya. Nanti cari waktu yang baik.